ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pada beberapa Jumat yang lalu telah kita bahas hadis-hadis bahkan ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus adalah untuk ditaati biiznillah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Maka ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka maknanya kita mentaati Allah yang memerintahkannya. Berarti kita mentaati Allah yang memerintahkan kita agar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang meremehkan hadis-hadis Rasulullah, menggampangkan hadis-hadis Rasulullah, bahkan merendahkannya, mencercanya, mentertawakannya, berarti dia mentertawakan perintah Allah. Berarti dia merendahkan apa yang Allah perintahkan, yaitu taat kepada Rasul. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah. Dan menentang Rasulullah berarti menentang Allah yang mengutusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya qul, katakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengatakan demikian. Yani Nabi menyatakan kepada umatnya sesuai dengan perintah Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, taatilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini ketentuan dari Allah. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menentangnya dia menentang Allah. Barang siapa yang menyelisihinya dia menyelisihi Allah. Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Yakni taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Dan kalau mau kita membaca perintah-perintah Allah yang memerintahkan untuk mentaati Rasul, sangat banyak dan terlalu banyak. Allah katakan, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga penguasa-penguasa kalian. Taat kepada Allah disebutkan dengan kalimat ati'u, taatilah Allah. Dan taat kepada Rasul juga dikatakan dengan ati'u, taatilah Rasul. Sedangkan ulil amr, para penguasa dan para ulama yang merupakan manusia biasa, tidak disebutkan kalimat ati'u, tapi hanya disebutkan dengan dan juga penguasa kalian, dan juga orang yang memegang urusan kalian. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dan ayat-ayat lain yang memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah sangat banyak. Allah sebutkan dengan kalimat ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wa man yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Dan terus demikian disebut oleh Allah berulang-ulang. Yang menunjukkan bahwa kita kaum muslimin wajib tunduk kepada apa yang ditentukan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wajib kita mentaati Rasul yang Allah utus. Wajib kita mentaati perintah Allah untuk mentaati Rasul. Barang siapa yang ata'a Rasul, faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, pada Jumat kali ini kita ingatkan satu perkara. Satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kebanyakan kaum muslimin meremehkannya, mengabaikannya dan melupakannya. Yaitu ucapan Rasulullah SAW untuk kita jangan menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Rasulullah SAW memerintahkan agar seorang mukmin menaikkan pakaiannya setengah betis. Izarul mukmin ila nisfi saq, fama asbalat asfala minal ka'baini fa finnar. Kata Nabi, pakaian seorang mukmin adalah setengah betis. Dan apa yang di bawah mata kaki, maka dia dalam neraka. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalimat Rasulullah yang ringkas dan mudah dihafal, wama asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki, finnar, di dalam neraka. Maka ini adalah ucapan dari seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus untuk ditaati, yang diutus agar kita mengikutinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jangan bodoh. Jangan mengatakan bahwa itu tidak ada dalam Quran. Saya sudah baca min ghilafin ila ghilaf. Saya sudah baca dari satu sisi sampai ke sisi lainnya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir dalam Al-Qur'an tidak ada larangan isbal. Tidak ada larangan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Maka kita katakan sangat banyak dalam Al-Qur'an yang memerintahkannya. Setiap kalimat ati'ur rasul, taatilah rasul, berarti itu perintah untuk mentaati ucapan Rasul, wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ucapan Rasul, izarul mukmin ila nisfi saq, pakaian seorang mukmin setengah betis. Dan terus kalau samin aba, paman aba, kalau dia menolak silakan di bawahnya, silakan di bawahnya, silakan di bawahnya. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan apa yang di bawah mata kaki di dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Rasulullah di dalam hadis lainnya menyatakan, salasun atau salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak akan mensucikan mereka, yaitu tiga golongan, al-musbil izarahu, yang menjulurkan pakaiannya, wal-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, al-mannan fima a'ta, yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain, wal-munfiq sil'atahu bihalafin kadhib, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tiga golongan ini adalah orang-orang yang mengerikan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama disebut al-musbil izarahu, atau dikatakan sebagai seorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua, al-mannan, Orang-orang yang dalam keadaan mengungkit-ungkit pemberiannya yang pernah dia berikan pada orang lain. Bukankah saya pernah memberikan pada kamu demikian-demikian? Bukankah? Dan yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bihalafin kadib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Hadis ini memiliki qaid. Hadis yang kedua memiliki ikatan qaid. Dalam hadis lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yawmal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika mereka beralasan bahwasanya yang dilarang itu kalau memanjangkan pakaian dengan sombong, maka kita harus ingat kaidah para ulama ketika menjadikan yang mutlak dengan muqayyad. Mereka memiliki kaidah bahwa bisa yang mutlak dijadikan sebagai muqayyad jika hadisnya sama dan ancamannya sama. Yani kalau hadisnya berbeda dan ancamannya berbeda, maka tidak bisa dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Ikhwan ibn na'azakumullah, barangkali kita ingat masalah wudu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian Allah berbicara tentang tayammum. Kalau tidak mendapatkan air, maka pakailah dengan sa'i dan tayyiba. Famsahu biru'usikum wa aydikum titik. Maka kata Allah, ambillah debu dan kemudian usaplah mukamu dan tanganmu. Kalimat tangan tidak disebut dengan ilal marafiq. Apakah bisa kalimat ini dibawa kepada kalimat pertama ketika wudu sampai siku, maka tayamum pun sampai siku? Tidak. Para ulama tidak menyatakan demikian. Karena ini berbeda. Ini masalah tayammum dan ini masalah wudu. Dan juga berbeda pembicaraannya dan konteksnya. Demikian pula hadis tadi. Kalau hadis yang pertama disebutkan dengan jelas oleh Rasulullah SAW dengan mutlak, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki maka dia dalam neraka. Tidak berbicara sombong ataupun tidak sombong. Dan ancamannya hanya finnar. Yang diazab dalam neraka. Tetapi ketika yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ancamannya sangat mengerikan. Allah tidak mau mengajak bicara mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Tentunya. Kalau adabnya berbeda, berarti ini dua hadis yang berbeda. Kalau hadis kedua, ada kaidnya. Majar man jarra taubahu khuyala. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka hadis kedua bisa kita katakan muqayyad dengan hadis ini. Berarti yang tidak akan dilihat oleh Allah, yang tidak akan diajak bicara, yang tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, adalah yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Tetapi secara mutlak dikatakan siapa yang pakai yang di bawah mata kaki akan terkena neraka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ini adalah hadis-hadis sahih dan semuanya dalam sahih Bukhari dan Muslim. Yang tidak ada meragukan kesahihannya, maka mestinya kita memahami hadis ini dengan pemahaman salaf. Memahami hadis ini dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tanyakan kepada mereka, para sahabat, apakah ada di antara mereka yang menjawab perintah Rasulullah dengan kalimat, ya Rasulullah, kalau aku tidak sombong. Apakah ada di antara mereka yang sengaja memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian dia mengatakan, kalau saya tidak sombong. Wallahi tidak ada satu riwayat pun dari mereka. Illa, kecuali riwayat dari Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyengaja memanjangkannya. Kalau sengaja memanjangkannya, kemudian mengatakan saya tidak sombong, tidak ada satupun. Tetapi riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kita baca apa kalimat dari Abu Bakar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahad. Ya Rasulullah, pakaianku selalu turun sehingga aku menjaganya dan selalu menjaganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. sungguh engkau bukan orang yang melakukannya dengan sombong. Karena tidak sengaja. Tetapi kalau dia sengaja-sengaja memanjangkan pakaiannya, maka dia telah sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa lebih jauh dari kesombongan daripada sekian para sahabat. Sekian ratus, sekian ribu para sahabat. Tidak ada yang mengatakan begitu padahal mereka lebih jauh dari kesombongan. Tetapi orang yang sekarang, yang imannya lemah, ibadahnya lemah, ilmunya lemah, menyatakan kalau saya tidak sombong. Wallahi, ikhwan ibn a'azakumullah, benar kata Imam Khattabi. Cukup dikatakan sombong seorang yang sengaja-sengaja memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian berkata, aku tidak sombong. Ikhwan ibn a'azakumullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditikam ketika salat, darah dalam keadaan mengalir, dalam keadaan diberi susu, susunya keluar dari lukanya, maka kata yang memeriksanya, dokter ketika itu menyatakan, engkau tidak ada harapan, berikanlah wasiat. Ketika orang-orang datang memberikan ta'ziah, ya Umar sabarlah, wahai Umar berdoalah, wahai Umar berwasiatlah, sekian banyak orang berdatangan, tiba-tiba datang seorang pemuda dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diambang pintu kematian mengingatkan anak muda tadi. Wahai anak muda, irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Wahai anak muda, angkatlah pakaianmu. Sungguh itu akan lebih membuat engkau takwa kepada Rabbmu dan lebih membersihkan pakaianmu. Yani lebih kepada takwa dan lebih membersihkan pakaian. Atqa li rabbika, lebih takwa kepada Rabbmu. Anqa li thawbik, dan lebih naqi, lebih bersih terhadap pakaianmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ini bukan perkara penting, Umar tidak akan menegurnya. Kalau itu perkara yang bisa dilakukan kalau tidak sombong, Umar tidak akan menegurnya dalam keadaan sakit di ambang kematian. Tidak mungkin. Kalau itu boleh, oh boleh kalau tidak sombong. Demi Allah, kalau dikatakan tidak sombong boleh, berarti di samping teguran Umar ada su'udzon, orang ini sombong. Dan berarti anak muda akan menjawab, ya Umar, aku melakukannya tidak sombong. Tetapi dia tidak menjawab demikian. Dan para sahabat mengerti tentang itu. Bahwasanya perintah dari Rasulullah SAW untuk tidak memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Dan dikatakan bahwa memanjangkan pakaian di bawah mata kaki adalah kesombongan. Maka itu adalah kaidah. Bahwa orang-orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki adalah sombong. Ikhwan ibn a'azakumullah, buktinya. Sekarang ini yang melakukannya adalah orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang sombong, yang gengsi kalau dia menaikkan pakaiannya di bawah, di atas mata kaki. Gengsi dia, malu katanya. Nanti rendah, saya tidak akan direndahkan, akan dihina. Ya kamu sombong. Hati kamu memiliki kesombongan. Karena memang yang namanya kibr, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa dia? Siapa yang memberi fatwa kepadamu? Ulama-ulama itu kan cuma ngertinya kitab-kitab. Dia itu tidak mengerti di balik kalimat-kalimat itu. Direndahkan para ulama, diremehkan para da'i, para du'at, dan kemudian dirinya menyatakan, saya tidak mau mentaati demikian. Kalau saya menaikkan pakaian saya di atas mata kaki, malu dong. Akan dikatakan apa saya? Ini bukti. Kalian melakukannya adalah orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya. Paling sedikit, kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang sombong ketika itu adalah memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Dan akhirnya kita mengetahui satu kaidah bahwa sifat orang-orang yang sombong adalah demikian. Maka kalau kita melakukan, menjulurkan pakaian kita di bawah mata kaki, berarti kita menyerupai orang-orang yang sombong, menyamai orang-orang yang sombong, tashabbaha biqaumin mutakabbirin. Menyerupai kaum yang sombong. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang-orang yang sombong, maka dia termasuk golongan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah. Kalaupun jujur dia tidak sombong, maka satu perkara, dia menyerupai orang-orang yang sombong. Dua perkara, dia dalam keadaan terlalu lancang menafsirkan hadis sendiri. Tiga perkara, dia dalam keadaan menolak para sahabat, karena para sahabat semuanya melakukan dan mengamalkan perintah Rasulullah, tapi dia tidak melakukan. Maka dia berarti memahami hadis tidak dengan pemahaman salaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, nasallu taufiq wal afiyah, nasallu salamah wal hidayah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan petunjuk, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan kepada sunnah, kepada jalan ahlus sunnah, kepada jalan salafus saleh. Amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Riwayat tentang Umar bin Khattab dinukil dalam Sahih Bukhari. Kisah tentang kematian Umar bin Khattab ketika dibunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan kisah Abu Bakar Siddiq ketika dia menyatakan wa ana ata'ahaduha, ini harus dikasih stabilo, dikasih garis atas, bahwa Abu Bakar mengatakan dan aku selalu menjaganya, turun kembali, naikkan kembali. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq adalah tidak sengaja. Lafaz wa ana ata'ahaduha disebutkan dalam hadis tersebut dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau melihat hadis jangan sepotong-sepotong. Kita membawa hadis Abu Bakar, maka harus kita ingat kalimat Abu Bakar tadi menyatakan wa ana ata'ahaduha, ya Rasulullah, pakaianku selalu turun dan aku selalu menjaganya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar berupaya dan berusaha untuk menaikkannya. Tidak seperti orang-orang yang sekarang sengaja memanjangkannya karena sombong. Merasa lebih ngerti, merasa lebih paham, merasa lebih tahu terhadap hadis daripada para sahabat. Dan merasa lebih jauh dari kesombongan dari para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beralasan lagi dengan alasan lain. Katanya Rasulullah pun pernah berbuat isbal. Di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika gerhana, beliau keluar dalam keadaan jarra saubahu, dalam keadaan menyeret pakaiannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekali lagi, dia beralasan dengan alasan yang tidak tepat. Beralasan dengan kasus-kasus yang bukan hukum asal, tetapi kekecualian. Kasus-kasus seperti Abu Bakar, dalam keadaan dia menjaganya, berarti tidak sengaja. Demikian pula kasus Rasulullah SAW yang ketika terjadi gerhana dalam keadaan kejadian besar ketika itu. Dan para sahabat dalam keadaan tidak mengerti kejadian apa ini. Jangan-jangan ada yang mati orang besar atau akan lahir orang besar. Maka Rasulullah tergopoh-gopoh berangkat ke masjid dengan menjulurkan pakaiannya dan mengatakan kepada para kaum muslimin, sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Dan seterusnya dalam hadis tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka kalau dalam keadaan yang demikian, dalam kasus yang seperti ini, bukan disengaja pula oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah menyelisihi ucapan sendiri. Tidak mungkin Rasulullah SAW melanggar apa yang dikatakannya seorang mukmin pakaiannya demikian. Dan menyatakan barang siapa yang memanjangkan pakaiannya akan diancam demikian-demikian. Tidak mungkin Rasulullah SAW melanggar apa yang diucapkannya. Maka kasus ini sama dengan kasus-kasus lain. Ketika Rasulullah SAW dalam safar bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, Allah takdirkan mereka dalam keadaan kesiangan. Dan mereka tidak bangun satu pun kecuali setelah terik matahari. Membangunkan mereka teriknya matahari. Jam berapa kira-kira matahari sudah terik? Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk azan dan sholat subuh berjamaah dalam keadaan matahari sudah tinggi. Apakah boleh kita mengatakan berarti sholat subuh jam 9 gak apa-apa? Rasulullah juga pernah sholat subuh jam 9. Goblok dia. Bodoh dia. Karena dia tidak mengerti istimbat. Tidak mengerti cara pengambilan hukum dari hadis-hadis. Ini adalah kasus tetapi jelas. Apa yang merupakan hukum asal Rasulullah mengajarkan sholat subuh adalah ketika terbit fajar. Fajar yang shadiq, bukan fajar yang kadzib. Dan waktu akhir subuh adalah ketika terbit matahari. Ini kaidah. Dan kejadian Rasulullah SAW adalah kasus yang bersifat kasuistik. Dan itu tidak bisa dikatakan boleh kita mengikutinya. Tidak. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau pakaianmu dengan tidak sengaja turun, kemudian kamu kata kamu naikkan lagi, kamu tinggikan kembali, maka kita akan katakan tidak apa-apa, insyaAllah Allah maafkan kamu. Karena tidak sengaja. Dan kita akan katakan berarti kamu bukan orang-orang sombong. tetapi yang memanjangkannya dengan sengaja, kemudian mengatakan saya sih tidak sombong, saya sih jauh dari kesombongan, berarti dia merasa lebih jauh dari kesombongan daripada para sahabat. Merasa lebih hebat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, merasa lebih mengerti dari para ulama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, pendapat-pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh kalau sombong, itu adalah pendapat yang marjuh, bahkan sebagian menyatakan pendapat yang salah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidak boleh tasabbur akta'al ulama. Tidak boleh kita memakai kesalahan-kesalahan para ulama dan menyatakan tapi ada pendapat ulama yang begini. Iya, tapi kita wajib melihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Dan sudah kita sebutkan sisi-sisi yang menunjukkan kewajibannya. Dan ternyata yang menyatakan bahwa itu hanya karena sombong, sudah disebutkan tadi bantahan-bantahannya. Alasan dengan Abu Bakar tidak sengaja. Alasan Rasulullah, Rasulullah juga tidak sengaja. Dan alasan-alasan apa lagi? Alasan bahwa itu adalah kesombongan, tidak. Para sahabat tidak memahami demikian. Para sahabat yang jauh dari kesombongan, mereka juga dalam keadaan menaikkan pakaiannya di atas mata kaki. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan diremehkan perintah ini. Jangan dianggap bahwa ini adalah perkara kecil. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jangan lihat kecilnya kesalahan kamu, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat salah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau lihat kecilnya perbuatan, masa sih pakaian lebih sedikit, 1 senti, neraka. Kok begitu? Jangan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah kepada siapa kamu berbuat dosa. Apakah perintah tadi perintahnya bapakmu, perintah kakakmu, yang kalau dilanggar itu adalah manusia biasa. Orang yang melanggar perintah orang tua sudah durhaka, apalagi melanggar perintah Allah. Maka kata Ibn Abbas, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat besarnya yang kamu berbuat dosa padanya. Besarnya Allah. Ketika Allah katakan taatilah Rasul, dan Rasulullah menyatakan ma'asfala minal ka'bain fa finnar, apakah kemudian kita berani menentang Allah dan menentang Rasulnya? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang namanya ujian. Inilah yang namanya taklif. Seorang yang mengatakan beriman pasti akan diuji dengan perintah demi perintah. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Kalau sesuatu yang pada kekuasaan dirinya, bukan kekuasaan orang lain, dalam badan kita, kita tidak bisa menguasainya, apalagi kita akan berbuat yang di luar itu, yang lebih besar dari itu. Kalau yang di bawah kekuasaan kita sendiri, ada pada badan kita sendiri, kita tidak bisa melaksanakannya, maka apalagi yang berkaitan dengan apa-apa yang di luar sana, berkaitan dengan manusia lain, berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan bangsa, berkaitan dengan umat. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Ini satu contoh perintah dari Rasulullah SAW. Dan masih banyak perintah-perintah Rasulullah SAW yang lain yang harus kita perhatikan dan kita hormati. Kita anggap bahwa itu adalah sebagai ajaran Islam, ajaran Rasulullah yang harus kita hormati. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufik dan afiyah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala maghfirah war rahmah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan membimbing kita di masa berikutnya, membimbing kita di masa mendatang agar kita dapat menghidupkan sunnah demi sunnah sehingga sempurnalah Islam. Karena Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Kalau hilang sesunnah demi sesunnah, maka akan hilang pula Islam ini dari diri kita, sedikit demi sedikit. Maka kalau kita sempurnakan satu sunnah demi satu sunnah, maka akan sempurnalah keislaman pada diri kita. Maka diperintahkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini seutuhnya. Bagaimana menuju Islam kafah, Islam yang seutuhnya? Dengan sesunnah demi sesunnah kita hidupkan pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat kita kaum muslimin. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Apa yang kita sampaikan. Wa sallallahu Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.